Bapak atau Allah nggak usah takut menghadapi kata ini. Mungkin dari keterangan di depan nanti ada sedikit rasa nggak enak mungkin di depan. Tetapi endingnya kita nanti akan paham benar apa itu yang dimaksud bid'ah. Kenapa di depan? Karena di depan nanti akan saya uraikan pengertian bid'ah secara umum. Jadi itu yang dimengerti secara umum. Tetapi nanti di belakang kita akan kupas secara harfiah atau hurufiahnya. Pengertian bid'ah secara linguistik, secara bahasa, bid'ah bermakna inovasi, pembaruan. Atau juga ada yang mengartikan doktrin yang sesat. Nah ini yang saya harap jangan tergesa-gesa dulu. Secara linguistik, ada juga yang menyebut bid'ah itu adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan. Termasuk di sini menambah atau mengurangi ketetapan. Ini pengertian secara bahasa. Bid'ah dalam agama Islam berarti sebuah peribadatan yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan atau dikerjakan oleh para sahabat, tetapi banyak dilakukan oleh umatnya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi pengertian bid'ah secara umum, apa yang ada di dalam masyarakat. Jadi ini pengertian bid'ah, tetapi tanpa keterangan yang cukup memadai. Lalu kita lebih gali lebih dalam lagi, secara etimologi, yaitu asal-usul kata. Etimologi berarti dari etimos dan logos, yaitu ilmu yang mempelajari masalah kata. Kata bid'ah secara etimologi adalah hal baru yang disisipkan pada syariat setelah syariat itu sudah sempurna. Kenapa ini harus kita ketahui? Agar kita nanti setelah mengerti makna kata bid'ah ini, kita tidak mudah menuduh orang lain bid'ah, dan kita juga bisa hati-hati jangan sampai yang kita lakukan nanti termasuk kategori bid'ah. Jadi ini bisa, kita bisa menyelamatkan orang lain, tetapi kita juga bisa diselamatkan karena kita tidak mudah mencela. Dan kita kalau kita mengucapkan sesuatu, kita telah memahami sesuatu tersebut. Adapun menurut Ibnu Asyikib berpendapat bahwa bid'ah adalah segala hal yang baru. Sementara pelaku bid'ah disebut mustadi. Nah ini menurut adat, ini terkesan tercela. Jadi ini apa yang berkembang di masyarakat. Adapun menurut Abu Adnan, bid'ah adalah merupakan sesuatu perbuatan yang nyaris belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ini nanti ada di ayat Al-Quran. Inilah, yaitu kata badi'u samawati wal ard. Di sini saya cantumkan pengertian dalam bahasa Inggris, karena ternyata bahasa Inggris, tafsir dalam bahasa Inggris, jauh lebih mendekati apa makna sesungguhnya daripada tafsir di dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut bid'ah tadi adalah sebuah perbuatan yang benar-benar baru, original. Jadi di sini kata, ini ada di ayat Al-Baqarah 117, badi'u samawati wal ard. Di sini sebagai subjek adalah Allah. Di sini tertulis originator. Jadi penciptaan langit dan bumi itu benar-benar sesuatu hal yang baru. Allah tidak meniru siapapun. Nah, inilah maksud kata badi'u, asal kata dari bid'ah. Jadi bid'ah itu benar-benar sesuatu hal yang baru. Sebelumnya tidak ada, lalu tahu-tahu ada. Jadi dalam penciptaan alam semesta di Al-Baqarah 117, Allah menciptakan semesta ini benar-benar baru. Tidak meniru siapapun, origin, benar-benar origin, benar-benar tidak ada sebelumnya. Nah, originator of the heaven and the earth. Jadi, tapi di sini di dalam tafsir bahasa Indonesia, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Memang benar tidak salah akan pencipta, tetapi di sini tidak mencerminkan arti yang lebih spesifik, di mana penciptaan ini adalah benar-benar original. Nah, ini kata bid'ah, asal kata ba'da'ain yang kita bisa ambil dari Al-Quran. Dari kata ini nanti akan kita kupas makna hurufnya, karena kita sudah janji apapun yang kita bahas harus berasal dari Al-Quran dan hadis, dan harus bisa dibuktikan ayat maupun hadis tersebut. Dan ini kita sudah pahami ada kata tersebut di dalam Al-Quran. Nah, ini hukum dalil bid'ah. Hukum dalil bid'ah tetap satu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan, dan setiap bid'ah, sesuatu yang baru diadakan adalah sesat. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi hadis ini tidak perlu kita bantah, tetapi yang kita pelajari adalah bagaimana implementasi atau parameter hadis ini. Karena selama ini yang sering kita dengar, orang hanya menyebutkan hadis, tetapi tidak menceritakan ilmu di belakang hadis tersebut. Sehingga apa? Terjadi perdebatan dan terjadi debat kusir, sesuatu yang akhirnya tidak ada untungnya, malah akhirnya merugikan kita sesama saudara, akhirnya saling bertengkar. Insya Allah kalau kita nanti saling sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui apa itu bid'ah, sehingga kita nanti bisa mengambil dan sedikit berhati-hati bagaimana menilai sesuatu itu apakah ini bid'ah atau bukan bid'ah. Jadi ini hukumnya. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, sekarang mengenai sesuatu hal yang baru, itu harus ada parameter. Sampai sejauh mana hal baru tersebut. Misalkan, Rasulullah dulu berdagang kurma. Kalau kita ikuti bid'ah secara saklek dan tidak ada parameter, harusnya kita sekarang harus berdagang kurma semua. Nggak boleh kita berdagang lainnya. Karena apa? Kalau kita berdagang lainnya, itu akan bid'ah. Dan ingat, matematika, kimia, fisika, biologi nggak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau ada orang berkata, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Itu bisa langsung diserang, oh itu bid'ah. Nah disinilah. Kenapa ini hal ini terjadi? Karena kita tidak memahami secara mendalam apa itu bid'ah sesungguhnya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau sesuatu dipegang seorang atau diucapkan orang tanpa ilmu, yang terjadi adalah kiamat. Terjadi saling kehancuran, saling menghancurkan. Wa kullu bid'ati dolalah. Ini hukum tetap. Ini juga Muslim, Bukhari, hadis riwayat. Barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan itu ditolak. Ini juga sering kita dengar. Yang tidak pernah atau jarang kita dengar adalah menerangkan amalan yang bagaimana. Ini yang tidak atau jarang diterangkan. Nah, ini sebagai penguat agar kita tidak pernah membantah hadis. Karena apa? Rasulullah mengucapkan sesuatu itu bukan karena nafsu. Rasulullah mengucapkan sesuatu itu karena memang benar-benar petunjuk dari Allah. Jadi kalau ada sebuah hadis yang kita agak kurang enak di dalamnya, bukan hadisnya yang salah, tetapi ilmu kita yang belum sampai ke situ. Ini yang harus kita pahami. Jadi apa yang diberikan Rasul kepada kita, maka kita harus terima. Dan apa yang dilarangnya, maka harus kita tinggalkan. Ini perintah Al-Quran. Berarti hukumnya wajib. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu dan yang diwahyukan. Berarti di sini kalau kita enggak nurut Rasul, sama dengan kita enggak nurut Allah. Al-Ahzab juga gitu. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Berarti satu, terima apa adanya dan lakukan. Masalahnya satu, sebelum kita melakukan, harusnya kita telah memahami ilmunya. Nah ini, kerancuan pengertian bid'ah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah ini, bid'ah pasti dolalah sesat. Tetapi akhirnya, karena tanpa ada pendampingan ilmu, ada orang yang bilang, bid'ah yang jelek, bid'ah yang menyesatkan, bid'ah mahmudah, inovasi yang baik, bid'ah hasanah. Ini bukan membantu umat, justru membuat umat tambah bingung. Bid'ah hasanah, sesuatu yang jelek tapi baik. Bid'ah yang menyesatkan, sesuatu yang jelek dan tambah menyesatkan lagi. Ini agak bingung. Nah di sini, kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah kondisi yang ada di dalam dunia Islam saat ini. Di dalam dunia Islam saat ini, terus terang, tidak ada standarisasi parameter keilmuan yang jelas. Maaf, kadang-kadang orang bisa ngomong bahasa Arab, lalu yang dijak omong itu nggak paham bahasa Arab, tahu-tahu apa yang diucapkan diamini. Dan ini sering terjadi. Padahal yang diajak omong ini sebenarnya untuk bercerita atau membahas sesuatu yang lainnya. Tetapi karena sudah mendengar bahasa Arab, yang mendengar langsung amin, amin, amin. Inilah. Sehingga tidak ada parameter yang jelas bagaimana seseorang itu mencapai level tertentu. Sehingga di dalam masyarakat sendiri, sehingga terjadi kerancuan, siapa yang harusnya bisa diikuti ilmunya dan siapa yang tidak. Ada orang hafal ini, sudah langsung disebut ini. Ini yang terserang untuk adik-adik, ini nanti juga kita harus hati-hati, tetapi juga kita nggak boleh suudon, patokannya hanya sepele saja. Selama yang diucapkan itu sama dengan Quran dan hadis, ikuti. Kalau itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ada dua kemungkinan. Yang mengucapkan ini ilmunya tinggi dan kita belum sampai, atau memang salah. Nah ini yang kita harus hati-hati. Dan di sini kita dituntut untuk selalu belajar terus. Atau juga dunia Islam saat ini tidak mendukung pola pikir secara metodologis. Kita sering dengar, oh agama itu enggak bisa logika. Agama itu yakin. Kita melupakan hadisnya Rasulullah. Agama itu ilmu. Kalau suatu agama enggak ada ilmu, tinggal. Ini perintahnya Rasulullah. Jadi Islam itu ilmu. Islam itu rahmatan lil alamin. Alamin itu dari kata ain lam mim, ilmu. Yaknun berarti jamak. Berarti Islam itu rahmat ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Lah banyak di antara kita berlindung di balik agama untuk menutupi kekurangan kita. Untuk menutupi kebodohan kita. Untuk menutupi kesalahan kita. Kita akhirnya berlindung di balik nama agama. Ilmunya kurang, gak mau mengaku ilmunya, langsung ngomong, oh itu gak bisa dibahas. Itu masalah keyakinan. Lalu apa bedanya kita dengan agama yang lain? Karena terus terang saya pernah didoktrin dari Amerika, misionaris. Apa yang didoktrin kita? Saya hanya suruh percaya, tanpa boleh mengerti apa yang harus saya percayai. Di Islam ternyata tidak. Kita boleh percaya sesuatu kalau kita sudah ada ilmunya. Nah disinilah kenapa di dalam Islam itu menuntut ilmu adalah wajib. Berarti kalau kita enggak mau nuntut ilmu, dosa. Begitu kita nuntut ilmu, pahala. Lalu yang paling terakhir adalah pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau untuk ilmu agama disebut ulama. Untuk ilmu pengetahuan disebut ilmuwan. Padahal sama. Kalau kita kembali ke abad 8 sampai abad 12, Islam sangat menguasai dunia ini. Seluruh ilmuwan itu rata-rata berasal dari dunia Islam. Tetapi hebatnya ilmuwan saat itu rata-rata walaupun dia ahli kimia, dia juga hafiz Al-Quran. Kalau dia hafiz Al-Quran, rata-rata dia mengetahui astronomi. Jadi nggak ada pemilahan. Sekarang dipilah. Orang yang hafiz Al-Quran, memandang jelek, buat apa kita mengenal fisika, kimia, astronomi? Orang yang sudah berkecimpung di dunia fisika, astronomi, ngomong, buat apa belajar agama? Terlalu dalam, disinilah. Keberhasilan pihak luar setelah perang salib memecah kita habis-habisan. Dan kita mau saja dibuat semacam itu. Kenapa bisa mereka mempropagasikan semacam ini? Dengan kita memecah antara agama dan ilmu pengetahuan, mereka menang. Sehingga kemajuan Islam seperti abad ke-8 dan abad ke-12 tidak akan pernah terulang. Ini skenario mereka. Dan kita cukup senang menerima skenario ini. Sehingga yang mempelajari agama, wah buat apa? Sehingga ada sebuah kata-kata, buat apa belajar fisika kalau kita nggak bisa ngaji? Yang udah belajar fisika gini, buat apa? Toh yang belajar agama ya begitu-begitu saja. Harusnya yang terucap adalah kita bisa ngaji, juga bisa kimia dan biologi. Tetapi karena belajar fisika, kimia, biologi itu susah, kita bersembunyi di balik nama agama. Oh, nggak perlu itu. Nah, disinilah kita harus waspada. Dan juga kemauan kita di ilmu untuk saat ini sangat kurang. Rata-rata kita mau belajar ilmu pengetahuan itu kalau sudah diiming-iming dengan materi. Ini juga keberhasilan propaganda setelah perang salib. Di mana kita disibukkan dengan hal ekonomi sehingga kita lupa memperdalam ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi? Selama ilmu pengetahuan tidak pernah dicapai, mereka tidak akan pernah ketakutan untuk dikalahkan. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menaklukkan Al-Quds sebelum ilmu pengetahuan cukup. Disinilah kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kuasai ilmu pengetahuan, dia kuasai teknologi persenjataan, baru dia bergerak untuk, dan dia menggunakan maulid untuk ilmu pengetahuan. Di sinilah kita nanti akan memahami mana bid'ah dan mana ilmu pengetahuan. Setelah kita tadi memahami apa makna bid'ah secara umum, lalu kita sekarang akan masuk bid'ah secara, membahas bid'ah secara ilmu pengetahuan. Kalau ada yang masih gemulak, itu bagian dari penasaran, monggo Pak Muraman untuk menyinggir ke sana. Mudah-mudahan ini terlengkap sejak kemarin dicoba oleh senior-senior kita, oleh guru kita, bahwa sejak yang kita oleh orang kita bingung. Lagi oleh itu kan. Dalam kebingungan lahirlah kalimat seperti tadi, ada bahasa, ada macam-macam. Sehingga persepsi tentang beta menghasilkan gejeran foto-foto umat Islam karena gagal dan mendapatkan pengetahuan. Insya Allah, Mas Didi akan memberikan pencerahan bagaimana sikap kita terhadap bid'ah ini sebabkan yang luar biasa. Bid'ah yang dianggap mengada-ada atau dolala atau dalam hati dosa adalah mengada-ada dalam konteks nanti. Oh, nanti. Hanya dua hal yang berbeda. Tapi secara sosiologi, walaupun itu baru, secara keilmuan, walaupun itu baru, apakah itu juga kata berbeda? Episode berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Oke, terima kasih Pak Muraman. Kata bid'ah berasal dari kelompok kata ba, dal, ain. Tak marbuto dalam nahwu sorob, ya kita sebut bahasa Indonesia, itu akhiran. Dalam bahasa Arab, nahwu sorob, sebuah kata pasti berasal dari kata yang lain. Nah, bisa dipelajari di buku apa itu kata huruf ba, apa itu huruf dal, dan apa itu huruf ain. Kata bid'ah, tak marbuto itu adalah berarti penguasaan atau kuasa diri. Jadi kalau nisa'i itu perempuan, nisa'iyah berarti ilmu mengenai kewanitaan. Itu begitu seterusnya. Nanti kita perdalam kalau siapa yang mau untuk kenahu sorok. Pak, bisa di buku, bermakna dalam. Di dalam berarti tidak diketahui. Dal dari kata anak panah, tunjuk, arahan, menunjuk, petunjuk. Ain atas, sesuatu yang penting. Tetapi karena atas kecil, dianggap kecil, sering diremehkan. Sering nggak dianggap, padahal itu sesuatu yang benar-benar vital. Nah, dari pengertian hurufnya di sini, dalam, di dalam, tidak diketahui, dan tunjuk, menunjuk ke atas. Kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat, tidak diketahui, menunjuk ke atasnya. Masih agak bingung. Tidak diketahui, petunjuk hingga ke puncaknya. Mungkin sudah mulai agak jelas. Bahasa yang sering kita dengar, tidak diketahui sanad perawinya hingga mencapai kepada Rasulullah sendiri. Kenapa di sini kata ain? Berarti di sini adalah yang dibicarakan mengenai sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang vital. Ini yang masuk kategori bid'ah. Lalu mana yang masuk penting dan tidak penting? Itu nanti ada hadis pendukungnya, tetapi selama ini kita tidak melihat hadis tersebut atau tidak terlalu menyurangkan hadis tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan ilmunya. Sebagai ilustrasi adalah seperti ini. Inilah kata kita, tidak diketahui menunjuk ke atasnya. Tak tahu ada, tetapi dari mana adanya tidak bisa dirunut, tidak mubin. Tidak bayan. Tidak konek. Inilah yang dimaksud bid'ah. Tetapi untuk hal yang benar-benar penting. Nah ini, agar kita tidak salah dalam pengucapan kata bid'ah, sekarang kita masuk, karena kita berbicara masalah keilmuan, berarti sesuatu itu harus ada parameter. Harus ada tolok ukur. Sehingga apa yang kita bicarakan tidak asal bicara, dan yang diajak bicara pun juga memahami batas-batas yang telah ditentukan. Sehingga nantinya tidak terjadi debat kusir, sesuatu yang tidak efektif dan justru malah merugikan. Ini saya ambil dari para ulama salaf. Saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh para ulama salaf ini. Tetapi herannya, banyak dari pengikut salaf sendiri yang tidak memahami apa yang telah diterangkan oleh para ulamanya. Sehingga sering para pengikut salaf sendiri mengucapkan dari kitab bid'ah ini terlalu frontal dan terlalu istilahnya apa ya, semena-mena sehingga menimbulkan juga keresahan. Justru saya heran adalah apa yang diucapkan para ulama salaf itu sendiri justru sudah sangat jelas. Hukum bid'ah menurut para ulama salaf adalah haram. Memang berdasarkan hadis Nabi seperti yang kita ucapkan tadi. Tetapi yang dianggap bid'ah di sini adalah perbuatan baru atau penambahan yang dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit. Ini yang tidak diterangkan oleh para pengikut salaf, yaitu ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tertentu syarat dan hukum. Karena hal ini kurang dimengerti atau tidak jarang diterangkan, sehingga orang kadang-kadang dengan enteng mengucapkan kata bid'ah tanpa meneliti lebih dalam dulu terhadap apa yang dia ucapkan. Sehingga dari sini kita menyusun lucat, dan ini yang seperti saya ucapkan tadi, sesuatu hal yang baru. Coba kalau kita perdalam ilmu pengetahuan, kita ngomong sekarang hukum Newton, hukum relativitas, matematika, geometri, aljabar, apakah itu bisa? Kalau tanpa keterangan yang jelas, kalau tanpa parameter. Lah kalau ini semua dianggap bid'ah, kapan Islam sebagai pemimpin umat? Lalu apakah kemajuan di abad 8 sampai tahun 1200 di mana Islam benar-benar menunjukkan kejayaannya, berarti mereka semua adalah bid'ah? Di sini berarti ada ketimpangan. Di sini berarti ada salah pengertian parameter mengenai kata bid'ah itu sendiri. Namusorof. Berarti namusorof itu sendiri juga bid'ah. Karena apa? Pada zamannya Rasul, gak ada yang namanya ilmu namusorof. Ilmu namusorof itu baru ada setelah 400 tahun setelah ditinggal oleh Rasulullah. Dan ilmu namusorof ini adalah membuktikan hebatnya ulama terdahulu. Hebatnya ulama terdahulu. Karena ulama-ulama itu begitu memperhatikan Al-Quran, setiap aspek yang ada di Al-Quran diperhatikan, sehingga akhirnya mereka menemukan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satunya adalah Nawusorof. Mereka mengamati, oh kenapa kata ini, atau kalimat ini, atau ayat-ayat ini, kok bisa diartikan ini oleh Rasul? Kenapa kata ini berarti ini di dalam ayat ini, tetapi berarti kok bermakna berbeda pada ayat atau surat lainnya? Mengapa susunan ayat ini seperti ini? Lahir satu teori, lahir lagi satu teori, sehingga lahirlah ratusan atau ribuan teori yang akhirnya membawa Islam kepada kemajuannya yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi setelah Perang Salib? Ulama-ulama sekarang tidak mau membuka Al-Quran sendiri, mereka berkiblat kepada ulama terdahulu. Ini ada beda yang sangat nyata. Ulama terdahulu membuka Al-Quran, ulama sekarang membuka bukunya ulama dahulu. Maaf, apa yang terjadi? Ulama dahulu, imamnya adalah Rasulullah. Ulama sekarang, imamnya Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini memang tidak salah, tetapi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sehingga ilmu kita balik ke belakang. Padahal para imam-imam yang kita sebut imam sendiri sudah menjelaskan, kalau engkau menemukan sesuatu hal yang baru dan itu lebih bagus, apa yang harus dilakukan? Buang ilmu saya, ambil yang baru. Inilah hebatnya ulama terdahulu. Walaupun mereka sudah hebat, tetapi masih tetap tawadhu. Tetapi kita juga diajarkan akhlak yang bagus oleh Islam. Walaupun kita menemukan sesuatu yang baru, jangan semena-mena terhadap ulama yang terdahulu. Karena apa? Kita bisa seperti ini adalah berkat jasa ulama yang dahulu. Cuma harusnya kita merubah kurikulum, bukan isinya. Karena apa? Mengikuti perkembangan zaman. Tetapi masalah tauhid tetap satu. Inilah. Akhirnya apa? Karena kita tidak berkembang sesuai ilmu pengetahuan, terjadilah kontradiksi semacam ini. Rasulullah dulu berdagang kurma, lalu kita sekarang berdagang frozen food, bid'ah. Dan coba bayangkan kalau semua umat Islam berdagang kurma. Rasulullah wira swasta, nggak jadi pegawai pemerintah. Harusnya kita rame-rame, jangan mau pegawai negeri, karena apa? Itu bid'ah. Nah, inilah kalau kita kurang memahami makna kata bid'ah itu sendiri. Transportasi, Rasulullah dulu naik unta, kita sekarang naik motor. Bid'ah. Coba bayangkan kalau kita tanpa keterangannya jelas kita bisa seenaknya mengucapkan bid'ah. Ini yang akan terjadi. Bukannya kemajuan di dalam agama, tetapi justru kemunduran. Dan inilah yang saya sebut hadis yang sering kita baca, tetapi kita lupa untuk mengkajinya. Rasulullah sudah membagi tugas dan sudah menetapkan tugas tersebut. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini Rasulullah sendiri. Job description yang diberikan Allah sudah jelas. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu ada hadis lainnya. Sesungguhnya ulama atau ilmuwan adalah pemaris para nabi. Ini yang tidak pernah kita bahas secara mendalam. Dan seperti yang saya sindir tadi, Rasulullah tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang tetapi apa yang terjadi, ilmunya diambil oleh orang barat. Kitab-kitab yang ada di Islam pada waktu perang salib mengenai ilmu pengetahuan disadur ke bahasa Romawi, ke bahasa Inggris, aslinya dipakai. Adapun kitab-kitab yang tidak mengandung ilmu pengetahuan dibiarkan. Dengan harapan kita hanya membaca hal tersebut, tetapi tidak membahayakan mereka. Apa yang terjadi selama ratusan tahun, kita hanya membahas masalah akidah. Tidak pernah membahas masalah ilmu pengetahuan. Kita hanya membahas 30% isi Al-Quran. Tidak membahas, pernah membahas 70% ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi? Yang di luar tenang-tenang saja. Gak usah khawatir. Umat Islam tidak akan bakalan maju seperti tahun 800 sampai 1200. Karena apa? Yang dimaksud mengkaji Al-Quran hanya membunyikan huruf Al-Quran. Bukan mengkaji teknologinya. Selama ini terjadi, pihak barat tidak akan pernah takut. Karena kita hanya pintar berujar, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka secara real. Nah, ini paradigma ini yang harus kita rubah. Dan ini yang harus kita bahas. Ulama adalah penerus para nabi. Maaf. Dan ini akhirnya yang akan kita pelajari. Jadi Al-Quran dan Nabi Rasulullah dan insya Allah ini kita. Kalau kita mau mencari ilmu. Dan ilmu tersebut dibuat untuk fisabilillah. Ingat, pengertian jihad tidak hanya berperang. Justru berperang di jalan ilmu pengetahuan itu pahalanya jauh lebih tinggi. Sehingga Rasulullah sendiri mengamsalkan tintanya para ulama, baru tintanya ya, dibandingkan dengan darahnya syuhada yang berperang secara fisik sampai menumpahkan darah. Kalau ini ditimbang, ternyata bobotnya lebih berat tintanya ulama, lebih berat tintanya ilmuwan. Dan disinilah ini sebagai pemicu kita agar kita mau menjadi ilmuwan. Di situ ada reward yang sangat besar. Dan tugasnya Rasulullah dalam menerjemahkan apa? Di sini contoh pelaksanaan sudah dicontohkan oleh Rasulullah secara detail, secara jelas. Kita bisa baca tarikh Islam, mempelajari ilmu sejarah Islam, atau Sirah Nabawiyah, atau hadis-hadis, atau apapun, abjad atau apapun. Dan ini untuk masalah keibadahan. Sehingga apa? Pintu ijtihad telah tertutup. Jangan pernah membahas contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah seberapapun tinggi ilmu kita. Istilahnya, walaupun kita pintar, jangan keminder. Ini sebuah sopan santun. Tetapi inilah fungsi ilmuwan sebagai penerus para nabi. Apa yang diteruskan adalah untuk mengungkap ilmu. Kenapa tugas ini dibagi? Kalau Rasulullah bertugas untuk mengungkap ilmu, padahal ilmu itu nanti tidak akan pernah ada habisnya hingga kiamat, maka Rasulullah tidak akan pernah meninggal. Padahal Rasulullah kelakangan ingin ketemu penciptanya. Dan ini terungkap pada saat Rasulullah dinasihati Jibril, ditawari apakah Rasulullah memilih susu atau hal lainnya. Padahal kalau Rasulullah mau memilih dunia, pahalanya tidak akan dikurangi sedikitpun oleh Allah. Tetapi Rasulullah telah merasa cukup dan Rasulullah segera ingin ketemu, kangen dengan penciptanya, sehingga Rasulullah memberikan tugas ke kita kalau kita mau menjadi ilmuwan untuk meneruskan tugasnya Nabi. Karena Al-Quran kitab yang sempurna, maka semua ilmu Nabi ada di dalam Al-Quran. Kita mau jadi seperti Nabi Sulaiman, ada di dalam Al-Quran. Ingat, ilmu yang pernah diraih dalam masa kenabian Sulaiman adalah para ilmuwannya saat itu dengan hanya berkedip singgasananya Ratu Balkis bisa dipindah. Itu ilmu yang bisa dicapai pada zamannya Nabi Sulaiman. Dan kalau itu kita bisa ungkap, berarti harusnya kita sudah mengenal ilmu teleport, yaitu memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan itu ada di Taurat. Taurat ada di dalam Al-Quran. Tetapi juga enggak usah muluk-muluk, ilmu apapun yang kita pelajari, selama itu diniatkan untuk beribadah, untuk mengembangkan agama Allah, berarti kita telah menjadi bagian sebagai penerus Nabi. Ada pintu peluang yang sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Setelah Rasulullah tidak ada pernah ada Nabi. Karena apa? Setiap orang bisa mencapai derajat Nabi kalau dia mau mempelajari Al-Quran. Derajat kenabian. Kalau dia mau mempelajari Al-Quran secara metodologis dan serius. Sehingga dengan ulama, ilmuwan, sains dan teknologi, pengembangan sangat terbuka lebar. Ini inilah. Di sini adalah teritorial kita, Di sini teritorial ilmu pengetahuan. Kalau kita melarikan sesuatu dalam peribadatan, berarti kita telah beda. Tetapi kalau sesuatu kita larikan dalam ilmu pengetahuan, disitulah kita masuk penerus Nabi, bukan bid'ah. Nah, semacam ini, maulid. Maulid di dunia ini nanti kita bahas secara khusus maulid. Ada 3 atau 4. Pertama diikuti oleh Fatimiyun, yaitu orang-orang yang merasa keturunannya Fatimah. Dan ini biasanya banyak dilakukan oleh yang kita sebut sekarang Syiah. Maulidnya tidak hanya 1, tapi 5, bisa lebih. 1, maulid Rasulullah. 2, maulid Fatimah. Maulid Hasan. Maulid Husain. Dan maulid penguasanya. Disebut juga dengan kelompok Ubadiyun. Ada juga kelompok Raja Irbil di Irak. Kalau untuk kelompok Fatimiyun, kita nggak tahu niatnya. Yang penting mereka suka terhadap hal itu. Sehingga secara ilmu kita nggak tahu. Lalu ada juga Raja Irbil di Irak. Mereka mengadakan perayaan maulid dengan pesta besar-besaran. Mengundang rakyatnya dan ilmuwan. Tetapi tidak kita tahu persis apa yang didapat. Lalu ada juga Salahuddin Al-Ayyubi. Ilmuwan dikumpulkan oleh beliau. Disuruh mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga diketahui bagaimana cara Rasulullah pendekatan kepada umat. Bagaimana Rasulullah bisa begitu diikuti oleh umatnya. Sehingga pada saat setelah semua ilmu terkumpul, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan maulid. Tetapi apa yang diniatkan, ilmu yang telah dicapai oleh para ulama tadi, diberikan kepada masyarakat atau rakyat Turki. Atau pengikutnya Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga maulid Nabi diambil ilmu pengetahuannya, ditransfer kepada masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi? Salahuddin Al-Ayyubi bisa mempunyai pasukan yang benar-benar solid, fisabilillah, dan didampingi pengetahuan, hasilnya apa? Bisa menaklukkan Yerusalem. Inilah, kalau sesuatu dilakukan, dilarikan kepada ilmu pengetahuan, sehingga bisa dicapai hasilnya. Dan itu bukan termasuk kategori bid'ah. Walaupun mengadakan peringatan maulid. Karena apa? Diambil ilmunya. Tetapi kalau maulid dimasukkan di dalam kategori ibadatan, tanpa diambil ilmunya, disitulah masuk bid'ah. Nah, sekarang tergantung kita, apakah sesuatu yang baru itu dimasukkan ke peribadatan atau dimasukkan ke ilmu. Terserah kita. Di sinilah juga kalau kita pelajari secara syar'i dan fikih hanya ada 2. Allah dan Rasul. Dan hanya ada 2. Quran dan hadis. Tidak ada lainnya. Titik. Tetapi kalau kita lari kepada ilmu pengetahuan, pola pikir dan wawasan, ada Al-Quran, petunjuk pelaksanaannya adalah hadis, ada ilmuwan, dan ada riset development. Selalu baru dan baru dan lebih maju. Tetapi tanpa kehilangan akar Al-Quran dan hadis. Dan di sini tidak mengenal sama sekali kata bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada bid'ah ini. Bid'ah itu kalau kita lari ke dalam peribadatan dan fikih syar'i. Tetapi kalau kita lari kepada ilmu pengetahuan, tidak ada istilah bid'ah. Silakan dilakukan dengan sepuas-puasnya, ungkap sebesar-besarnya. Kalau itu dilakukan dalam rangka kemajuan Islam, disitulah kita sebagai penerus Nabi. Sebuah predikat yang sangat-sangat indah. Penerus Nabi. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah dibayangkan oleh umat sebelum Rasulullah. Begitu enaknya dan begitu indahnya di dalam Islam, kita bisa sebagai penerus Nabi. Asal punya ilmu, asal mau belajar, dilandasi dengan akhlak Rasulullah, lakukan untuk kebaikan, selesai. Kita penerus Nabi. Bisa matematika, bisa fisika. Gunakan fisika untuk kemajuan Islam. Gunakan fisika untuk kemajuan Islam. Penerus Nabi. Bisa nafusoroh. Gunakan nafusoroh untuk kemajuan Islam. Bukan nafusoroh untuk menafsirkan sehingga keluar dari rel. Jadi Islam liberal, jadi Islam Nusantara. Gunakan untuk Islam. Jadi penerus Nabi. Belajar sejarah, tarik Islam. Gunakan untuk menimbulkan semangat. Gunakan untuk kemajuan umat. Penerus Nabi. Tidak ada sesuatu yang sulit di dalam Islam. Dan research development. Kembangkan terus. Bagaimana hal itu bisa diterima oleh umat yang semakin maju. Research and development. Tapi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi bisa ditanggulangi kalau kita berjamaah. Kalau seseorang masih rancu di situ dengan alasan cinta Rasul, Rasulullah juga menerangkan bagaimana mencintai Rasul dengan cara yang sesungguhnya. Bukan kamuflase cinta, tetapi kita akhirnya gak karuan. Inilah, saya sangat senang dengan apa-apa kalau menceritakan masalah Umar. Karena apa yang dia dapat, begitu dia mengerti, dia langsung lakukan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini yang diucapkan Umar pertama kali. Tapi Rasulullah menjawab, tidak. Demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu apa yang dikatakan Umar? Demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Inilah hebatnya Umar. Dan inilah cinta Rasulullah. Tetapi ada lanjutannya, ada ilmunya juga. Rasulullah dalam lain hadis juga menerangkan, demi Allah, salah seseorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, atau seluruh manusia. Dan inilah bagaimana menempatkan hadis tadi dalam sebaik-baik urusan. Karena ada hadis lain, kalau kita berlebihan, secara etimologi hadis tadi kita bahas kok berlebih. Mencintai Rasulullah melebihi manusia yang lain. Melebihi orang tua kita, melebihi anak kita. Apakah itu berlebih? Kalau kita tanpa didampingi ilmu, kita akan lari ke al-ghulu. Dan ini sudah disunahkan oleh Rasulullah, pasti celaka. Nanti kita buka hadisnya. Ini ada koneksinya, al-ghulu. Ini sesuatu yang membesar-besarkan. Kalau kita ambil hurufnya. Ini hadisnya. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan. Karena sesungguhnya hal yang telah menghancurkan umat sebelum kamu adalah sikap berlebihan. Jadi ingat, berlebihan dalam beragama pun juga pasti hancur. Janganlah kamu sekalian bertindak berlebihan dalam hal, karena sesungguhnya ini tadi. Dan ini halaka mumanatiun. Ingat, sampai disumpah oleh Rasulullah, hancurlah mumanatiun. Apa itu? Yaitu orang yang keras, berlebihan dalam menjalankan agamanya. Pokoknya, sama sekali tidak bisa diubah keyakinannya, tetapi sayangnya keyakinan tersebut tanpa ilmu. Sehingga orang tersebut keras dan dalam berlebihan. Dan ini sudah disunahkan oleh Rasulullah, pasti hancur. Jadi bapak-bapak, adik-adik, kita jangan masuk ke golongan berlebihan ini, daripada kita nanti berhadapan dengan hadisnya Rasulullah dan kita dinahkan untuk dihancurkan. Nauzubillah min dzalik. Lalu kita ambil meremehkan. Kita dengar hadis. Tapi ingat, ini untuk yang telah lanjutan, bapak-bapak ya, adik-adik. Bukan untuk yang mu'alaf. Yang mu'alaf jangan dulu diantemkan ke hadis ini. Karena apa? Dia biar melakukan yang wajib dulu. Kalau yang baru masuk langsung diantemkan ini, jangan, nanti malah lari. Lakukan sesuatu itu menurut kemampuan. Tapi juga ingat, mu'alaf jangan terus-terusan. Sudah 5 tahun masih tetap mu'alaf. Ini juga nggak benar. Ini yang juga harus. Jadi nggak ada mu'alaf tahunan. Mu'alaf itu ya awal-awal saja, segera dia belajar, segera dia meningkatkan kemampuan, dan segera dia masuk ke golongan orang yang tingkatan lebih tinggi. Saya lanjutkan. Nah inilah. Siapakah yang paling mencintai Rasul, yang dianggap paling cinta terhadap Rasul, adalah orang yang mentaati beliau. Tetapi barang siapa yang tidak mengikuti, dianggap orang yang enggan. Jadi jangan berharap syafaat Rasulullah akan menyelamatkan dia nanti pada hari akhir. Tetapi ingat, hadis Rasulullah sangat banyak. Tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya. Kita bisa ambil spesialisasi. Yang khusus-khusus kita lakukan, yang spesialisasi kita perdalam. Sehingga kita nanti tidak saling mencela antar pengikut Rasulullah. Jangan sampai yang mengikuti spesialisasi di sholat, nanti mengolok-olok yang spesialisasi di alih sedekah. Yang di alih sedekah nanti ngolok-ngolok yang di alih syam. Wah, percuma sedekahmu segitu banyak, sholatmu kok enggak seperti aku. Nanti yang sebekali sedekah juga gitu. Percuma sholatmu siang dan malam, sedekahmu kok cuma segitu. Nanti yang ahli puasa juga gitu. Percuma kalian sedekah, kalian sholat yang tinggi, tapi puasanya cuma yang gitu-gitu saja. Inilah yang terjadi. Kalau semuanya keras, dan yang dipesan Rasulullah adalah, kalau kalian keluar dari sunnahku, masuklah ke sunnah yang lain. Misalkan kita habis sholat. Habis sholat itu sunnahnya banyak. Bisa sholat sunnah, bisa zikir, atau hal lainnya. Tergantung melihat kelonggaran waktu kita. Kalau kita ada waktu panjang, boleh zikir, diteruskan dengan sholat sunnah. Begitu kita sudah waktu kepepet, tapi kan kepepet nggak terus-terusan. Cukup kita mungkin zikir aja. Nggak usah sholat sunnah. Atau sholat sunnah, nggak usah zikir, terserah. Asal kalau keluar dari hadis yang satu, masuklah ke hadis yang lain. Kalau kita waktu longgar, boleh dilakukan semua. Sehingga di sini kita tidak saling mencela. Orang habis sholat, nggak tahu saudaranya terdesak, masih dicela. Tapi sholat kok cuma zikir, enggak sholat sunnah. Muslim model apa? Nah ini. Akhirnya yang terjadi saling menghina. Bukan saling menyemangati. Dan akhirnya semua lepas dari hatinya Rasulullah. Kita enggak dapat syafaat. Dan ini kalau kita mentaati Rasul, sesungguhnya kita mentaati Allah. Kalau kita meninggalkan Rasul, sama dengan meninggalkan Allah. Dan ingat, patokan dalam beribadah adalah rito birito. Saling senang. Mungkin kita senang, tapi Allah dan Rasulnya enggak senang. Tinggalkan. Allah senang, tapi kita merasa enggak senang. Percuma juga. Yang paling bagus adalah Allah dan Rasulnya senang, dan kita juga senang. Inilah prinsip dari penghuni surga. Itu. Makanya malaikat penjaga surga, namanya malaikat Ridwan. Kalau wawunya dihilangkan, jadi itu. Karena orang masuk surga, itu bukan karena ibadahnya, tapi karena Allah suka. Salah satu membuat Allah suka adalah dengan melakukan perintahnya. Apa perintah Allah? Banyak. Sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Kalau kita meninggalkan itu sama dengan kita membuat marah Allah. Tapi prinsip dalam beribadah adalah ridho birido. Allah senang, Rasulullah senang, dan kita juga senang. Tidak ada keterpaksaan dalam melakukannya. Dan akhirnya yang bisa kita capai adalah cara mudah masuk surga, yaitu surat Al-Fajr. Kalau kita memang mencintai Rasulullah dan Allah, masuklah ke Quran dan Hadis. Kalau kita telah mempelajari Quran dan Hadis, ini yang perlu saya ingatkan. Jangan langsung dilakukan. Ada yang satu step kita sering lupa. Habis belajar baca Al-Quran, langsung lakukan. Habis belajar Hadis, langsung lakukan. Jangan. Ada satu step yang kita lupa. Yaitu pelajari bagaimana Rasulullah melakukan Hadis dan Al-Quran tersebut. Karena apa? Sering kita merasa telah begitu pandai tanpa melihat perilaku Rasulullah bagaimana melakukan isi Al-Quran dan Hadis. Karena ingat, Rasulullah adalah Al-Quran yang bisa menafsirkan Al-Quran tanpa Al-Quran. Seperti contohnya, kalau anak kecil umur 7 tahun tidak mau sholat, dorong, pukul. Ternyata secara kenyataan Rasulullah tidak pernah memukul anak kecil, apapun kondisinya. Ternyata apa? Kita salah menafsirkan kata dorong. Sehingga harusnya kita tiru bagaimana Rasulullah memperlakukan anak kecil umur 7 tahun, sehingga anak tersebut mau sholat. Bukan main pukul. Karena apa? Kalau kita memukul anak kecil, anak ini besarnya akan mengalami kelainan seksual. Dan orang-orang yang tanpa terpelajar melakukan hal ini dengan suka hati. Sehingga apa yang timbul? Generasi-generasi yang timbul dengan perlakuan keras akan menimbulkan generasi yang mengalami kelainan. Dan ini yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga kalau kita bisa melakukan kekerasan, kita akan merasa bangga. Murid yang lama ospek mukuli adik kelasnya. Padahal orientasi adalah sebenarnya memperkenalkan fasilitas sekolah sehingga murid yang baru mencintai sekolahnya. Apa yang terjadi? Karena kelainan, mereka dengan bangga memukuli adik-adik. Ini kelainan. Ini penyakit. Dan kita bangga dengan penyakit tersebut. Mau dibilang menjalin. Nah ini, ada perilaku Rasul bagaimana cara menerang. Tetapi ya enaknya, kalau kita melakukan ini, kita belajar banyak-banyak membaca buku hadis. Dan ini yang kita dihalangi iblis untuk melakukannya. Mau nggak mau orang yang mau mengkaji perilaku Rasulullah harus banyak membaca buku pengetahuan itu. Setelah kita tahu bagaimana Rasulullah melakukannya, barulah ilmu dari hadis dan doa didampingi oleh cara Rasulullah didampingi dengan akal dan pikiran yang sehat. Apa yang terjadi pasti ikhlas, pasti soleh, menimbulkan ketenangan di masyarakat. Karena apa yang terjadi, Rasulullah selama hidup tidak pernah menimbulkan konflik di masyarakat, baik itu masyarakat Yahudi, Nasrani, walaupun Muslim itu sendiri di Madinah. Sehingga lahirlah masyarakat Madani, masyarakat yang rukun walaupun terdiri dari banyak etnis dan banyak golongan. Dan surat di Al-Wajar, wajibnya manusia itu begitu. Apa yang terjadi kalau bagaimana ini kita masukkan dalam fikirasi pada kuli fikirasi apa janji Allah wajib kuli dalam setelah saya minta ringan lakukan isi Al-Quran dan hadis dengan apa yang dicontohkan Rasul, dampingi akal sehat, lakukan dengan senang, jadikan itu ibadah untuk mencari ridho-Nya Allah, apa janjinya Allah, buat tekunan, silahkan masuk surga. Jadi surga itu nggak susah, nggak sulit kalau kita tahu metode. Jadi ini janji Allah. Jadi kalau ini sudah janji, insya Allah pasti tercapai. Karena Allah adalah Zat yang Maha Memberikan. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kita. Jadi jangan mudah kita menyebut dia sesuatu. Kalau itu sesuatu hal yang baru, kalau itu dilarikan ke peribadatan, itu kita. Tetapi kalau itu dilarikan ke ilmu pengetahuan, itu adalah boleh. Jadi sebelum kita mencela seseorang bid'ah atau tidak, selidiki dahulu apakah orang tersebut melakukan untuk sebuah peribadatan atau dia melakukan untuk sebuah ilmu. Sehingga kita tidak salah dan tidak menyakiti saudara kita sendiri. Dan kita sendiri pun tidak akan menimbul dosa gara-gara mulut kita yang mudah membid'ahkan atau mencela saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jelas, silakan bertanya bagi yang kurang jelas. Semua setiap kita masuk surga dan surga itu maksudnya. Ibarat kita bertetangga, tatkala kita ngamankan rumah tangga kita sendiri dengan metode bid'ah sana dan lain-lain, oke, pada komunitas tertentu. Begitu disuguhi tonggone gegeran. Karena tidak pakai SWI, tidak standar internasional, jorok-jorok ini. Insya Allah ini adalah solusi.